wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Hadis ke-69. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ammal ahadithu. Ini sekarang hadis-hadis terkait takwa, bab takwa. Fal awwalu, yang pertama di hadis 69, di hadis pertama di bab takwa ini, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia mengatakan, kila ya Rasulullah, man akramun nas, ya Rasulullah SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling mulia? Qala atqahum, kata Nabi, yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu laisa an hadza nas'aluka, maka mereka para sahabat mengatakan, bukan ini yang kami tanya ya kepada Anda. Boleh cuci? Syukran. Udah gak usah. Udah jalan ya. Taruh ya sama. Ya. Qala fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu manusia yang paling ya, paling atqahum, yang paling bertakwa adalah Yusuf Nabiullah bin Nabiullah bin Yaqub. Yaqub adalah Nabiullah bin Nabiillah. Ya, bin Ishaq, Ishaq adalah Nabiullah ibni Khalilillah. Bin Khalilah Ibrahim. Berarti Yusuf bapaknya, kakeknya, buyutnya adalah nabi. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Kata para sahabat, bukan ini juga yang kami tanyakan kepada Anda. Qala fa an ya ma'adinil Arab tas'aluni. Kata Nabi, apakah dari keturunan orang-orang Arab yang kalian tanya kepadaku? Ya, kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faquhu, sebaik-baik mereka di masa jahiliyah ialah sebaik-baik mereka di masa Islam jika mereka faquhu. Lihat di situ muttafaqun alaih, faquhu bidammil qaf alal masyhur wa huqiya kasuha, dengan didomahkan qaf, ada yang dengan pendapat yang masyhur dan dihikayatkan, diriwayatkan juga pakai kasrah, ya, faqihu ya ai alimu ahkam syar'i, yaitu jika mereka berilmu tentang hukum-hukum syar'i. Lughatul hadis, lihat kosakata di hadis ini. Ya. Taib. Ya, akram, Nabi ditanya, man akramun nas? Akramu ismu tafdilin, isim tafdil. Minal karami, dari karam. Akram artinya yang paling mulia. Wa asluhu kasratul khairi. Asalnya adalah banyaknya kebaikan, wa huwa didullumi, lawan dari tercela, sifat tercela. Kemudian di kosakata di situ disebutkan ya bahwasanya Nabi menjawab orang terbaik adalah Yusuf ibnu Nabiillah, Yusuf Nabiullah, anak Nabi Allah, yaitu Yaqub alaihissalam. Ibnu Nabi, ibni Nabiillah, anaknya Nabi Allah juga Ishaq alaihissalam. Ibni Khalilillah, anaknya Khalil Allah, ya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Baik. Ya, kemudian ya ketika para sahabat mengatakan bukan tentang itu pula, kata Nabi, apakah orang-orang Arab? Kata Nabi, fa'an ma'adin. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah dari keturunan Arab yang kalian tanya? Ma'adin itu jam'u ma'din, jamak dari ma'din. Ma'din itu maksudnya kan kalau secara bahasa apa? Barang tambang, ya, ma'adin. Maksudnya di sini apa? Wa huwa manbatul jawahiri, yaitu tempat jauhar, jawahir, jauhar, ya. Permata min zahabin, apakah berupa emas, wanahwihi, dan semisalnya. Wa aslu kulli syai'in, dan dia asal muasal segala sesuatu. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini qabailil aqwa qabailul arab, kabilah-kabilah Arab. Ya, suku-suku Arab. Kemudian kata Nabi, sebaik-baik mereka di jahiliyah adalah sebaik-baik mereka dalam Islam, idza faquhu ya alimu ahkam syar'i, ya, apabila mereka memahami hukum-hukum syar'i. Al-fiqhu fil lughah al-fahmu, fikih secara bahasa adalah paham. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yufahimu, ya. Taib wa fiqhu sara, ya, wa fiqhu sara, sara al-fiqhu sajiyatan lahu, ya, fikih, sehingga jadilah fikih menjadi karakter dia. Ya, dia artinya tindak tanduknya senantiasa dilandasi oleh ilmu. Ya, ucapannya dilandasi oleh ilmu, hukum-hukum syariat. Afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah. Ya, annal insana yukramu, bahwasanya manusia itu dimuliakan, atau yakrumu, ya, manusia itu menjadi mulia. Ya, wayasrafu, dia juga menjadi mulia. Bitaqwallahi azza wajal, dengan ketakwaan kepada Allah. Yakrumu, boleh dibaca yakrumu karena dia mutaaddi. Karuma yakrumu, mulia. Kalau antum baca yukramu juga boleh. Bina alil majhul, dari akrama yukrimu. Yukramu maknanya juga sama, yaitu dimuliakan. Nah, kalau yukramu dimuliakan, kalau bacanya yakrumu mulia. Ya, bahwasanya manusia itu mulia, sama syarofa yasrofu itu sama maknanya juga mulia, dengan ketakwaan pada Allah azza wajal. Wa anna man kana taqiyan, dan siapa yang bertakwa, kana katsirul khairi fid dunya, maka dialah orang yang banyak kebaikannya di dunia. Rafi'ad darajati fil akhirati, maka dia juga orang yang tinggi derajatnya di akhirat. Yashrabul insanu bi syarafi abaihi. Kemudian faedah yang lainnya apa? Manusia mulia dengan kemuliaan bapak nenek moyangnya, wa asyiratihi keluarganya, idza kanu atqiyaa, apabila mereka bertakwa. Ya, jadi kalau mereka bertakwa, nenek moyangnya pun ikut terangkat. Wa kana huwa ala syakilatihim wa tariqihim. Dan dia itu pun di atas seperti mereka nenek moyang yang bertakwa, wa tariqihim, maupun jalan mereka nenek moyang yang bertakwa. Tapi kalau nenek dia enggak bertakwa, mau ngapain bangga-banggain nenek moyang? Ya. Baik. An-nawazi'u al-khairatu idza iqtaranat bil iman wal islam amma khairaha li ashabiha. Ya. An-nawazi' al-khairah. Ya. Idza iqtaranat bil iman. Nawazi yaitu niza, ya, pertikaian yang kebaikan itu jika berbarengan dengan keimanan dan Islam yang mencakup kebaikannya. Li ashabiha, yang mencakup kebaikannya bagi orangnya, wa ghairih, maupun yang lainnya. Kasyaja'ati wal ibai wa izzatin nafsi. Nah, semisal sifat berani, ya. Ya, sifat jiwa mulia. Li'annaha takunu ma'al islami khadi'atan lidawabiti raqabati al-ilahiyyati la lil ahwa'i asyakhsiyyati. Ya, karena ketika dia dibarengi dengan Islam, dia akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan dan kontrol-kontrol ilahi, kontrol-kontrol Allah, aturan Allah. Bukan dia tunduk dengan ahwa, ya, dengan hawa nafsunya, hawa nafsu pribadinya. Berikutnya as-samin as-sani, hadis kedua di bab ini, di hadis 70. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna dunya hulwatun khadiratun," sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha." Ya. Nanti itu lihat keterangan mustakhlifukum fiha ay ja'alakum khalafan fid dunya. Artinya sesungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa di dunia, fiha ay fid dunya. Fa yanzuru, kemudian Allah melihat, kaifa ta'malun, apa yang bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian pada dunia. Wattaqun nisaa, dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena awal, ya, pertama kali fitnah menimpa bani Israel itu, fitnahnya itu ada pada wanita. Gara-gara wanita, ya, hilang kekuasaan, hilang reputasi, hilang ilmu, hilang harta, hilang keluarga, hilang segalanya. Dan fitnahnya wanita itu menimpa kelemahan pria. Apa kelemahan pria? Pandangan. Makanya kita disyariatkan wa qulil mu'minin yahudu min absarih. Katakan pada kaum mukminin tundukkan pandangan. Kata Nabi wa qaddul basar. Tundukkan pandangan. Ini kelemahan kita. Kelemahan, iya enggak? Dari mata katanya turun ke hati. Enggak ada, dari mata turun ke syahwat. Enggak ada turun ke hati. Emangnya dari bisa langsung jatuh hati? Enggak ada, jatuh syahwat. Jatuh hati, jatuh cinta itu setelah menikah. Gak ada sebelum menikah jatuh cinta, mana ada. Ada orang pacaran 5-10 tahun, 2 bulan cerai. Ada gak? Berarti gak ada hakikat jatuh cinta, jatuh hati. Jatuh cinta, jatuh hati itu setelah akad. Setelah akad. Tahu apa haunan sama cinta? Ya, haunan. Iya, gak ngerti. Maka jatuh cinta, jatuh hati itu setelah akad. Kapan? Mengarungi kehidupan bareng. Nah, karakternya baru deh itu. Bareng. Oh, ternyata orangnya begini, begitu. Oh, ternyata ngeselin, tapi ngegemesin. Nah, itu baru. Tahu itu, baru akhirnya bisa jatuh cinta. Sebelum nikah mana ada jatuh cinta? Enggak ada. Jatuh syahwat iya. Maka hati-hati ya. Dimulai dari mana itu? Pandangan, mata. Panah-panah iblis. Ya, hati-hati. Makanya itu dijaga matanya. Jangan sampai jelalatan. Ya, jangan sampai jelalatan. Dijaga. Hati-hati, Ali, hati-hati Ali. Ini contoh. Eh, Paris, ente juga kecil-kecil, hati-hati. Ya. Baik, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Hah? Lughatul hadis. Ya. Nah, kata saya di sini apa keterangan dunia itu hulwatun, hulwa manis, khadratun, khadiratun, hijau. Ay tushabbahu fil maili ilaiha al-faqihatu al-hulwatu fi madaqiha. Yaitu diserupakan pada kecenderungan kepada dunia, apa yang diserupakan? Al-faqihah. Buah yang hulwah. Ya, buah yang manis. Fi madaqiha, pada rasanya diserupakan dengan dunia. Kita tentu kalau beli buah maunya yang manis, apa yang sepet. Beli jeruk, bang pilihin yang manis-manis. Enggak ada itu bang pilihin yang sepet-sepet. Ya. Bang beli mangga, pilihin yang manis-manis. Atau cari ya, semangka yang manis-manis. Enggak ada yang milih yang sepet-sepet, yang masih ya, rasanya enggak karu-karuan. Ada enggak orang kayak gitu? Enggak ada. Kecenderungannya begitu. Kayak diserupakan. Ya. Al-hadratu fi launiha, yang hijau warnanya. Senang enggak ngeliat yang hijau-hijau? Iya. Ya, kata Al-Ghazali, di antara hal yang menyebabkan pandangan mata kita menjadi cerah ialah melihat yang hijau-hijau. Yang hijau itu tanaman, bukan duit. Ya, tanaman. Ya, itu di antara hal yang membuat mata itu cerah, kata Al-Ghazali. Melihat Ka'bah, kemudian melihat apa lagi? Melihat yang hijau-hijau. Itu mata jadi senang, ya kak? Coba deh antum lewat pemandangan, tembok, sama sawah, gunung, pohon. Lebih enak mana? Nah itu udah, itu memang fitrah kita semua. Nah makanya diserupakan buahnya manis, hijau. Kalau manis, warna buahnya burik, gak enak juga. Ya, padahal ini rasanya manis. Tapi kok burik ya, kayak pisang tuh yang manis tapi warnanya burik. Ya, gak dipilih sama orang. Manggis tuh yang manis itu yang warnanya burik. Ya, manggis yang manis. Pisang itu yang masih hijau justru gak manis. Ya, masih sepet. Tapi kalau yang manis itu yang mana? Yang udah burik, totol-totol hitam itu. Ya, kayak panunya si Fulan. Tahu si Fulan siapa? Nah ini udah manis, hijau. Masya Allah. manis dirasa, enak dirasa, hijau itu nikmat di pandangan. Ya, taib. Dunia itu enak dirasa, enak dilihat. Nah, kemudian kata Nabi SAW, innallaha mustakhlifukum, Allah memberikan kuasa kepada kalian dunia ini. Hai, ja'alakum khalafan fid dunya. Menjadikan kalian wakil di dunia. Ya, sebagai gantinya di dunia. Fa antum bimanzilatil wukala'i fiha. Maka kalian kedudukannya seperti para delegasi di dunia, delegasi Allah. Kemudian kata Nabi, ya, fattaqud dunya, apa maknanya? Kata Syekh di sini, ihdharu al-ightirara biha. Ightirara biha. Waspadalah dari tertipu daya dengan dunia. Ya, Al-Qur'an mensifati dunia itu semua tercela. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, kecuali kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ib, tidaklah dunia kecuali main-main. Nabi juga mensifati dunia itu kayak begitu. Ya. Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, seandainya dunia di sisi Allah nilainya selevel dengan sebelah sayap nyamuk. Nyamuk punya dua sayap. Selevel dunia itu dengan satu sayap aja. Keindahan dunia, pulau ini, pulau itu, hartanya semuanya. Ya. Maka niscaya kata Nabi, Allah tidak memberi orang kafir. Masa qaminha kafiran? Ya. Syarbatal ma. Walaupun satu teguk, orang kafir enggak dapat air minum. Tapi karena dunia enggak ada nilai di sisi Allah, orang kafir dapat semua. Innallaha yu'ti hadid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Orang-orang kafir di jajaran pertama teratas dari daftar nama orang-orang terkaya di dunia. Di majalah Forbes, di majalah Time, wah itu semua orang kafir semua. Di Indonesia kafir semua. Ya, Kim Jong Long lah namanya lah. Ya. Tahu namanya Kim Jong Long, tahu namanya. Kalau di Indonesia udah jadi Tan San, udah. Tanujaya, Sabut Sanujaya, gitu-gitu di Indonesia. Nama aslinya gitu. Tan Nyolong gitu. Misalkan namanya. Mana lagi tadi? Ya. Ittaqun nisaa, takutlah kalian pada wanita. Ai ihdaru al-iftitana bihin, hati-hati kalian terfitnah. Iftitan itu bukan ghairu munsharif. Dia masdar dari iftatana. Yaftatinu iftitanan. Ya. Kalau ada ziyadah alif wa nun dia ghairu munsharif, kalau dia alamiah atau sifat. Ini bukan alamiah, bukan sifat. Ya. Taib, yaitu apa tadi? Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari terfitnah dengan mereka. Karena mengerikan fitnah wanita. Ya. Jangankan ngelihat wajah wanita, ngelihat matanya aja udah wah. Ini akhwat pakai cadar, antum lihat matanya aja, oh. Bisa terfitnah. Pas buka kumisan. Wah. Iya kan banyak kayak begitu. Ya enggak? Lihat matanya, ini Ali Afi ini kita cadarin nih. Sisain matanya doang. Itu di itu apa kedip-kedip aja ke Pak Wais. Yeah. Pak Wais langsung ngeri-ngeri sedap. Ya, yeah, langsung waduh, ana dikedip-kedipin. Iya bener. Huh? Buka gini berengosan. Ali HP. Iya. Bener loh. Ya, yeah, wanita kan baru di matanya aja ya. Haunan enggak ya? Haunan. Antum udah balik belum sih? Udah. Enggak tertarik sama wanita? Oh, tertarik. Oh. Normal, normal. Normal. Justru kalau enggak normal bahaya, ya. Oh, enggak normal, oh, kita hakimi ini. Nah. Tapi Aunan tahu ya, tundukan ya. Nah, tundukan pandangan. Aunan pakai olahraga dia. Menekan syahwat. Kalau menekan syahwat itu puasa. Tapi dia olahraga juga. Puasa enggak? Belum. Ya enggak kuat antum, jajan mulu. Ya. Lanjut lagi. Fitnah, terfitnah wanita. Al fitnatu ta'ti bima'anin katsiratin. Fitnah itu datang dengan makna yang banyak. Minha ad-dhalalu, di antaranya ya, tersesat. Wal mihnatu ujian wal i'jabu bi syai'i, ya, maknanya lagi juga ya, kagum akan sesuatu hal. Kalau disebutkan fatanahu, ya, fatanahu artinya apa? Awqa'ahu fil fitnati. Fatanahu artinya dia ter awqa'ahu, ya, dia dijerumuskan ke dalam fitnah. Fin nisa ay bisababihinna. Fitnah disebabkan mereka, yaitu para wanita. Ya. Ngeri itu. Mengerikan. Ya, kelemahan kita di pandangan. Dan wanita jangankan yang menampakkan wajah. Ya. Melihat matanya aja udah waduh. Ya, gitu. Lihat matanya aja. Terus buka, wah, liapi. Brengos. Nah. Nah. Ini menandakan apa? Fitnah itu dahsyat. Baru matanya aja kita udah ngeri. Ya, kita udah ngeri. Ya, Kois ya. Baru bikin KTP Kois, udah normal deh. 17 tahun. Dia bisa nikah ke KUA ya? Bisa enggak, Kois? Bisa-bisa aja, lihat dulu di peraturan. Boleh enggak anak 17 tahun nikah? Mau nikah-nikah aja, Kois. Mana lagi tadi? Apa adalah hadis? Nah, kata Syekh, al-hadaru minal ibtitani bin nisa. Nah, hadis ini memberikan faedah. Kita mesti hati-hati dari terfitnah kepada wanita. Ya. Wadzalika bitarki mubasyaratil asbabil lati tusiru kamini syahwati. Ya, yang demikian itu dengan meninggalkan sebab-sebab secara mubasyarah, secara langsung, yang bisa membangkitkan kamini syahwat. Syahwat yang tersembunyi, yang sudah terpendam, yang sudah kamin. Ya. Jadi itu syahwat itu sudah kamin, sudah tersembunyi. Gara-gara melakukan sesuatu ya, yang bisa membangkitkan syahwat tersebut, oh jadi bangkit. Makanya kita ini lemah. Jangankan kita Yusuf alaihissalam aja. Ya, kalau enggak Allah selamatkan, terjatuh. Allah sebutkan kok ketika siapa? Nama perempuannya? Zulaikha, itu riwayatnya dhaifah. Ya. Imra'atul Aziz. Isri Al-Aziz. Itu Zulaikha riwayat Bani ya, Israiliyah. Tapi enggak apa-apa. Ya, Zulaikha itu. Ini kelak nanti Zulaikha itu jadi istrinya Yusuf. Ya. Bahkan disebutkan di berbagai riwayat Yusuf alaihissalam mengungkit kembali peristiwa tersebut. Ya, kata Zulaikha, jangan kamu cela aku yang aku dulu enggak kuat kayak gitu. Itu Zulaikha udah nutup semua. Wa ghallaqatil abwab. Dia udah nutup abwab, bukan babun, abwab. Pintu-pintu udah ditutup semua. Wa qalat haytalak. Enggak cukup itu dia sini. Kemari kamu. Allah sebutkan juga wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Si Zulaikha, istri Al-Aziz, jelas tertarik sama dia. Yusuf pun juga tertarik. Zulaikha, ratu Mesir. Zaman dulu belum ada Mercury dan filter. Pure. Lah, bener ya? Gak ada filter. Gak ada Mercury. Jadi cantiknya alami. Udah ratu Mesir lagi. Ya, kalau ratu Kamerun ya lain lagi. Ya. Ini ratu Mesir, perpaduan Arab Eropa. Ya, Pak Wais. Ya, bukan perpaduan antara Kenya dan Gambia, Arab Eropa. Ratu lagi, namanya raja pilih istri yang paling cakep, ya enggak? Haunan gitu kan? Kalau jadi raja pilih istri yang paling apa? Tes kenormalan ini. Kalau Paris enggak, dia zuhud dia. Enggak apa-apa deh, Kamerun dah. Yang penting soleha. Gitu. Ad-dunya mata wa khair mata maratu soleha. Sudah perhiasan sebaik-baik perhiasan wanita soleha. Lau kanat Kameruniyatan. Walaupun dia Kamerunia, enggak apa-apa. Ya. Emangnya antum mau Mesir? Lihat ngacak tampang antum. Mau Mesir enggak? Lihat dulu ngacak, tahu diri. Ya. Mau tampang saya dapat Purbalinggae udah cakep. Udah. Ya, jangan banyak gaya, ntar jangan banyak pilih. Ya, lihat biar. Antum suku apa? Suku Batak. Batak. Ya. Antum bukan tinggal di Papua? Iya, merantau. Merantau. Oh. Oh, dia marga ada marganya. Antum marganya apa? Si Ombing. Si Ombing. Nah, dapat nanti si butar-butar enggak apa-apa. Ya. Hai, barakallahu fikum. Ya. Lanjut lagi, lanjut. Hati-hati sama wanita ini. Udah itu tadi, Yusuf. Allah sebutkan wahamma biha. Yusuf pun tertarik. Namun Yusuf dapat wahyu, ya, dapat perlindungan dari Allah ketika ditanya di sini, "Hei, mari sini." Qala taitana, "Qala ma'adallah." Aku berlindung pada Allah. Lah kita? Hah? Ayo dah, gitu. Na'udzubillah. Ya, makanya jangan terlibat langsung, jangan cari-cari. Oh, saya coba, saya mah kuat. Enak aja. Ini syahwat ini. Lewat mata aja kelar. Iya enggak? Lewat mata aja, waduh, enggak kuat udah. Ya, ini syahwat. Bahaya ini. Jangan main-main. Dan main-main. Ya. Lanjut lagi. Mana tadi? Ya. Kali ikhtilati bihinak, seperti ikhtilat campur baur sama mereka. Wan nadari ila mawadi'il fitnah, dan melihat minhunna, melihat ke tempat-tempat fitnah mereka, wajahnya, auratnya. In kunna ajnabiyatin, kalau mereka ajnabiyah, non mahram. Ya. Wa alla yashghula at-tamattu'u bihinna, tidak terlena dengan tamattu', dengan bersenang-senang dengan mereka. Ya, tidak terlena anil wajibat, sehingga bisa melalaikan kewajiban. Idza kunna halaila, apabila mereka wanita tersebut adalah wanita yang halal, istri-istri kita. Ya, kalaupun istri sekalipun itu enggak boleh terlena. Oh, itu perempuan tuh. Ya. Jangankan yang non mahram, yang bukan istri, yang istri aja bisa jadi fitnah. Ya, bisa jadi fitnah. Ya. Fitnahnya apa tuh? Kata Syekh, bisa melalaikan dari kewajiban. Bisa melalaikan dari kewajiban. Tuh, apalagi yang belum bukan halal. Yang halal aja bisa jadi fitnah. Waduh. Baik, berikutnya lagi faedah al-itti'adhu wa akhdul ibrah, mengambil pelajaran, ngambil ibrah minal umamis sabiqati, dari umat-umat terdahulu. Fa inna ma hasala li bani Israila yahsulu li ghairihim. Ya, karena apa yang terjadi yang menimpa bani Israil itu juga bisa menimpa selain mereka, orang lain. Idza ta'atau asbabahu, jika mereka melakukan sebab-sebabnya juga. Bani Israel awal fitnahnya wanita. Ya, kalau kita ngikut-ngikut ya sama, kecemplung juga. Baik, barakallahu fikum. Nah, hadis ketiga di bab ini, atau hadis 71. An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Nabi berdoa, "Allah, ya Allah, aku berindu, aku memohon pada Engkau ya Allah al-huda, hidayah, at-tuqa, ketakwaan, al-afaf, kesucian diri, wal-ghina, dan merasa cukup, tidak butuh dari orang lain." Lughatul hadis. Kosakata dalam hadis ini. Ya. Al-huda ad-dalalatu war-rasyadu. Ya. Petunjuk, bimbingan, nah itu huda. Ulama ini as'aluka al-huda wa tuqa. Tuqa itu masdaru ittaqa yattaqi. Masdar ittaqa yattaqi. Wal-afafa, apa itu al-afafa? At-tanazzuhu. Ya. Kesucian diri. Amma la yahillu, dari hal-hal yang tidak halal. Wal-kaffu anhu. Ya. Wal-kaffu anhu. Ya. dan menolaknya. Kemudian Nabi berdoa yang terakhir, wal afafa wal gina, gina diddul faqri, lawan dari kefakiran. Wal muradu al, wal muradu gina nafs, yang dimaksud adalah kaya hati. Ya. Wal ikhtina'u anin nas, dan tidak butuh dari orang lain, amma fi aidihim, dari apa yang terkait, apa yang ada di tangan mereka. Artinya kita enggak tertarik, enggak ikut-ikutan tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa adalah hadis? Ya, hadis ini memberikan faedah. Al-khudu'u ila Allah Ta'ala wal luju'u ilaihi fi jami'il ahwali. Tunduk kepada Allah, berlindung kepadanya dalam segala kondisi. Wa fadlu hadhihi sifati allati kana yas'aluha alaihi as-salatu wassalamu. Dan keutamaan sifat-sifat yang Nabi SAW, sifat-sifat tadi ketakwaan, hidayah, afaf dan gina itu yang diminta oleh Nabi SAW, wa huwa a'lamun nasi billahi wa akhsyahum lahu. Dan Nabi adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah, yang paling takut kepada Allah. Nah, Ar-Rabi, ya, hadis keempat di bab ini atau di hadis ke-72, ya, an Abi Thariif bin Adi bin Hatim, dari Abu Thariif, yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim kunyahnya adalah Abu Thariif. Ya, At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah, yang mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, halaf itu sama mana dengan yamin. Yamin ada beberapa makna, di antaranya kan tangan kanan, tapi di sini maksudnya sumpah. Summa ra'a atqalillah, kemudian ia melihat, ia mengetahui keadaan yang lebih mencerminkan ketakwaan pada Allah, ya, an, ya, minha, daripada apa yang dia sumpahi. Dia bersumpah mau melakukan sesuatu, tapi ada perbuatan yang lain yang lebih bertakwa kepada Allah. Kalau dia langgar sumpah itu, maksudnya falyati at-taqwa, maka dia mesti lakukan yang takwa tadi. Dia batalkan sumpahnya. Nanti dia tinggal bayar kafarat. Bayar kafarat sumpah. Apakah bebasin budak, puasa, ya, atau memberi makanan dan atau pakaian orang miskin. Ya. Tabarakallahu fikum. Puasa 3 hari enggak mesti berturut-turut, memberikan pakaian, pakaian di sini yang bisa menutup aurat dia dalam salat, 10 orang miskin, ya, atau memberikan makanan. Baik. Paham maksud hadis ini, Pak? Paham enggak? Ya, siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah summa ra'a, kemudian dia melihat atqallillahi minha. Ada yang lebih bertakwa kepada Allah daripada apa yang dia sumpahkan. Dia bersumpah mau melakukan ini. Tapi kalau dia tinggalkan sumpah, ya, karena ada yang lebih takwa kepada Allah, dia tinggalin sumpah tadi, tinggal dia bayar kafarat. Paham sini? Ya. Rawahu Muslimun. Taib, lughatul hadisi. Al-halaf wal yamin bima'nan, itu maknanya sama, halaf yamin. Wa asluha al-aqdu bil azm, bil azmi wan niyyati. Asalnya adalah akad. Ya. Yang tekad yang bil azmi, al-aqdu bil azmi, tekad yang bulat serta ada niat. Nah, itu maksudnya. Wa qawluhu man halafa ala yamin ta'kidun. Ini kan halaf sama yamin itu maknanya sama. Artinya siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah itu ta'kid, penegasan. Ya, summa ra'at qalillah, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa pada Allah, ardhalillah, ada yang lebih diridai oleh Allah, abwa abadu an maksiatihi, dan lebih jauh dari maksiat kepadanya. Paham sini ya? Paham enggak maksud hadis ini? Ngerti? Dia bersumpah atas nama Allah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang kalau dia tinggalkan sumpahnya itu lebih baik, dia tinggalin itu sumpahnya. Tinggal bayar kafal. Kayak zaman sekarang itu orang kalau bersumpah ngaco-ngaco. Ya. Oh, saya bersumpah kalau begini saya akan begini begitu. Saya bersumpah, ya. Baik. Kemudian apa adalah hadis? Wujubul tizami at-taqwa, wajibnya berkomitmen dengan ketakwaan. Ya. Kemudian waman azama ala fi'li ma'siyatin, siapa yang telah berazam, bertekad untuk melakukan kemaksiatan, fala yaf'alha, jangan dia lakukan. Wa in kana qad aqsama ala fi'liha, walaupun dia telah bersumpah untuk melakukannya. Fa innahu yahnasu, nanti dia melanggar sumpah aja, yahnas. Anisa yahnas, melanggar sumpah. Ya. Baik. Wa yukaffiru an yaminih, dan dia bayar kafarat dari sumpah dia tadi. Wala ya'ti bil ma'siyati, jangan dia lakukan kemaksiatan. Nah, hadis yang terakhir di bab ini, hadis 673. Al-Khamis atau hadis kelima. An Abi Umamata, ya, Sudia ibni, ya, Ajlan Al-Bahili. Abu Umamah, ya, nama aslinya Sudai, apa? Ya, Sudai. Abu Umamah Al-Bahili, nama aslinya Sudai ibni Ajlan. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hajjatul wada', faqal, beliau bersabda, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulul jannata rabbikum. Kata Nabi, ya, bertakwalah kalian pada Allah, salatlah khamsakum, salat lima waktu kalian, berpuasalah bulan kalian itu puasa bulan Ramadan, tunaikanlah zakat kalian, harta kalian, zakat harta kalian, taatilah pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi wa fi akhir kitab shalah wa qala haditsun hasanun sahihun. Lughatul hadis, ya, hajjatul wada, ya, akhiru hajjatin hajjaha, hajjaha an-nabiyyu, itulah haji terakhir yang Nabi SAW menunaikan haji di situ. Haji terakhir. Emangnya Nabi pernah haji sebelumnya? Kalau dalam Islam, ketika beliau jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, beliau hanya sekali haji di Hajjatul Wada itu aja. Namun Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari menyebutkan dengan riwayat yang sahih, di masa sebelum beliau menjadi Nabi, beliau pernah haji. Beliau pernah haji. Karena orang Arab jahiliyah kan biasa haji. Beliau pernah haji. Ya, seorang sahabat pernah mencari ontaknya yang hilang, dan dia mencari ontaknya di Arafah ketika itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah, dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah haji di luar masa kenabian. Paham ya? Nah. Baik. Kemudian wal wada' ismu masdarin minat tawdi'. Wada isim masdar, ya, isim masdar beda sama masdar. Taudi itu masdar, ya, masdar. Wada'a yuwaddi'u taudi'an, itu masdar yang susunan kalimatnya dari fi'ilnya. Kalau isim masdar enggak, ya, paham gak sini? Nafasa yunafisu, apa masdarnya? Tanfisan. Apa isi masdarnya? Nafasan. Maknanya sama seperti masdar. Ya. Makanya dalam hadis, wa inni wajadtu nafasar rahmani min kibalil yaman. Aku mendapati nafas Allah yang Maha Rahman dari arah Yaman. Itu bukan maksudnya nafas bahasa kita yang versi nafas bahasa Arab, bukan. Tapi isi masdar dari nafasa yunak visu dan visan, itu pertolongan Allah yang Maha Rahman dari arah negeri Yaman. Ketika Nabi sebutkan al-iman Yaman wal hikmatu Yamaniyah, iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Wa inni wajadtu nafasar Rahman min kibalil Yaman. Ya. Paham gak sini? Baik. Wa summiyat bidzalika, dinamakan haji terakhir Nabi dengan haji wada, li'annahu wada'a an-nasa fiha, karena beliau wada'a an-nasa fiha, karena beliau berpamitan dengan manusia di haji tersebut. Ya, kata Nabi, wa sallu khamsakum ay salawati al-khamsa al-mafrudata, ya, yaitu salat lima waktu yang diwajibkan. Perhatikan ya, saya bacanya kan tadi khomsakum, kan ini kutipan dari hadis ya. Sallu khomsakum ay salawati dengan mansub al-khomsa al-mufrodata. Karena isim yang setelah ay itu mengikuti isim sebelum ay. Ay yaitu, nah, paham gak sini? Nah, ngerti ya? Misalkan Zaid namanya Abu Umar. Antum katakan laqitu Zaidan ay Aba Umar. Misalkan Zaid namanya siapa? Abu Umar. Ya, laqitu Zaidan ay Aba Umar. Saya berjumpa dengan Zaid yaitu si Abu Umar. Ngerti sini? Isim setelah ay ngikutin isim sebelum ay. Ngikutin i'rabnya. Paham? Baik. Nah, syahrakum syahra ramadana, yaitu bulan kalian berpuasalah kalian di bulan kalian yaitu bulan Ramadan. Umara'akum awliya al-umuri minkum, yaitu ulil amri kalian. Siapa ulil amri? Oh, kata ya, ya, Asy-Syaukani di Fathul Qadir tafsir dari ayat atiullah wa ati rasulul amri minkum, yaitu man lahu wilayatun syariah, yang memiliki kekuasaan di atas syariat. La wilayah taghutiyah, bukan di atas kekuasaan yang berlandaskan hukum selain hukum Islam. Ya, Syalbani pernah berfatwa itu juga, pernah kita terjemahin ya, di YouTube. Siapa itu ulul amri? Yang berpijak di atas kitabullah seperti khulafa rasyidin wal muluk ba'dahum alladzina ja'u ba'dahum, dan para raja-raja Islam yang datang setelah khulafa rasyidin. Baik, afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah annal tizama hadhil a'mali mudofun ilaih. Perhatikan, saya bacanya hadhi al a'mali mudofun ilaih. Iltizam isim anna. Hadhi mudofun ilaih. Al a'mali badal dari mudofun ilaih. Badal al majrur, majrurun misl. Karena iltizam itu alnya iltazama yaltazimu iltizaman. Itu wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Paham sini? Maka alnya di sini huruf fi'ilnya. Bukan alif lam. Ngerti sini? Ya, alif lam mu'arraf, bukan. Makanya al-a'mal saya tadi baca apa? Mudofun ilaih. Ya. Baik. Kalau enggak dibaca mudofun ilaih malah bikin keder itu i'rabnya antum baca al-a'mal. Kalau hadhihi mah gampang, dia mabni ala sukun. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi al-a'mali kita bacanya majrur sebagai badal dari hadhihi. Hadhihi ya, dia adalah isim isyarah, isim apa? Isim isyarah mabni ala sukun, mabni ala al-kasr fi mahalli jarrin. Al-amal badalnya. Badal al-majrur, majrurun misluhu. Nah, bahwa komitmen dengan amal-amal ini, yaitu tadi puasa tiap sehari lima waktu, kemudian sholat lima waktu, puasa yaitu dan seterusnya tadi, bertakwa ya, amal-amal ini, min taqwa Allah Azza wa Jal, adalah diantara bentuk ketakwaan pada Allah Azza wa Jal. Wa anna taqwa Allah Ta'ala tariqul jannati, dan takwa kepada Allah adalah jalan menuju surga. Wa syartu dukhuliha, dan syarat bisa masuk surga. Wal istiqamatu fid dunya sababun najati fil akhirati, dan istiqamah di atas ketaatan, di atas ketakwaan di dunia adalah sebab keselamatan di akhirat. Kemudian faedah yang lainnya, wujubu taatil wulati wal hukami, hukam jamak dari hakim. Hukam fu'al wazannya. Wajibnya mentaati wulat, para pemimpin, para penguasa. Wal hukam. Wa syartu ta'atihim alla ya'muru bima fihi ma'siyatullahi azza wa jal. Dan syarat mentaati mereka ialah mereka tidak memerintahkan ya, ke dalam perintah yang di situ terdapat kemaksiatan pada Allah azza wa jal. Ya. Nah, anggaplah ini pemimpinnya itu seperti pemimpin kaum muslimin yang ada di Eropa, di Amerika, pemimpinnya Joe Biden. Ya. Pemimpin di Inggris Raja Charles. Sebelumnya Nenek Elizabeth. Tahu nenek siapa? Kan kafir ya? Boleh enggak ditaatin? Nah, para ulama usul mengatakan ditaati dalam hal-hal yang di situ maslahat umum. Lampu merah, ya, wajibnya pakai helm, itu wajib ditaati. Jangan bilang antum lagi di Inggris, wah Raja Charles togut, enggak perlu taatin lampu merah. Lah itu kemaslahatan umum. Sedangkan agama Islam itu dibangun untuk kemaslahatan umum. Nah, adapun selain itu secara umum adalah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, wa haqqun, ya, dan kewajiban, ya, ala nas, ya. Ya, kewajiban bagi manusia untuk dengar dan taat pemimpin. Ya. Wa haqqun alal imam, dan kewajiban bagi pemimpin adalah apa? Ayahkum bima anzalallah wa an yu'addiya al-amanata. Mereka berhukum dengan hukum Allah dan menunaikan amanah. Wa haqqun 'ala nas, dan kewajiban bagi manusia ayyuti'uhu wa yusmi'u wa an yasma'u lahu wa an yujibu idza du'u. Dan kewajiban bagi manusia untuk dengar, taat, dan siap dipanggil apabila mereka dipanggil oleh pemimpin. Tapi tadi syaratnya apa? Apabila si pemimpin berhukum dengan hukum Allah dan juga tadi apa? Menunaikan amanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah ada di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Saya punya kitab Musannafnya itu. Ya. Dan juga hadis-hadis yang lain yang sering dipenggal. Nah, dengar taat pada pemimpin walaupun dari Bani Habasyah, walaupun dari budak. Itu ada terusannya dalam Sahih Bukhari. Ma'aqamu kitab Allah, selama mereka menegakkan kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, ma'aqamu ad-dina, selama mereka menegakkan agama. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, oleh Al-Aini di Umdatul Qari. Berarti selama mereka menegakkan agama Allah, itulah mereka ditahan. Kalau enggak, la ta'at. Ya, kalaupun ada ketaatan tadi pada maslahat umum. Ngerti sini? Baik. Cukup ya, nanti kita langsung lanjut ke babul yakin wa tawakkul. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.